jawabanmu oh kasih. Setiap saat ku harap ada keajaiban dalam dirimu, indahnya masa lalu tergores dalam marahku, cemburu menguras hati. Kalau kini menyiksa diri, kembalilah kau kekasihku, jangan putuskan, kau tinggalkan aku. Sekalipun seringku menyakitimu, tapi hanya kaulah pengisi hatiku.